Roma tipu bulu sara. Oto kunau-nau, airi bayakean pak bangsa nia taika manua, tak kisedda. Aipoi aku leu tai Israel, punu teteu Abraham, kamuntogat Benyamin. Tak airi bayake taika manua bangsa nia sipilinia. Elek tak nuagai kam si kuat surat si punenan pagalayat si Elia kateted aingan duake tai Israel katai kamanua. Tuhan, sengemberi nabim aramate yakean, pasi buluan nu ararakat nakean. Sarakungan le amulege, samba aile urawe besi ake ramate yake aku. Tapoi kipa ai kuate kamanua katubunia, aku keleyakean kaku pituribu sri manua sitai purerekku kasabulungan Baal. Kiseda leu kineneget ai pele si pulelegei siripot pamiliat kiliu baga tai kamanua. Tapoi ke si baraka kiliu baga ototaan si baraka galajet ai poi ke tak kiseda kiliu baga nekne taan kiliu baga. Oto kipangan le ta Israel ta arasese gabayedda tapoi sia sipili le ama sisese. Sabagai geti ama kela le pa atuada, kele situsu surat. Ai kawan tai kamanua kasia ketsat mulau-lau, mata sitai pasi ico, samba talinga sitai pasi arep, teret gogo ikine neget. Samba si David masih kuah. Kau ibailiu punenda, bailiu sesere samba papak-pak, kabelekat samba pasilumunan kasia. Samba kau imageb-geb matadda, buyan imaico, samba teiteira nukau sarat mukoukou. Oto kunau-nau, katu sosok-sok data Yahudi nenek bulik rabelek pak, tak kisedda. Tapoi kalulut pasisa sabaura, bailiu puaragat kabangsa bagai, sikau siamututu baga. Aipoi ke kalulut pasisa sabaura bailiu puktungan katai kapolak, samba kagulayada bailiu puktungan kabang sabagai, sarapi beunan puktungan ke taanai simagulai katubudda. Kakamleu sibara kabang sabagai kukua kamatamui, kalulut apostel kabang sabagai poi aku, bulat kuadeake le pulatanan galajetku, iate kepei moi kukau ramat baga sabangsakku, siripot pu siriman wat samba momoi kuarawake piga pak katalaganda. Aipoi ke kalulut katuri bayada bailu payarukat katai kapolak, sarape katu silokada taan pa iba bailu ke katu suruat kasih mamate, ke roti siboiki ai bailiwan sipunenan, sangat tetap pa nialeu bailu sipunenan, samba ke ungat ai bailiwan sipunenan, ran nialeu bailu sipunenan. Ke atu getayan piga pa ran kaloinat zaitun, nyate tai Yahudi, samba kam si baraka bangsa bagai, kele sinula kaloinat bagai, tutap luake kasih getayat samba masih puuktungi si baraka ungat loinat zaitun si mai gieket, buinu umun nake kam tubumui, nupabele kam ran nenda. Ke nu umun nake kam tubumui, rebdep kam, tak kam masih babairat ungat nenda, ungat le si bayrat kam. Ele nuku apa kam, airan si tu gegetai, bule tu tak pula ke aku kasih getayat. Ai sesengan, ai tu getai tedasia kalulut tai matonem bagada, samba kam tuot-tuot kalulut tonem baga. Bui nu buak ake kam pa atuat mui, kau le nu maloto kam. Ai poi ke ran bulat ran, tak iinau tai kamanua, kam leu tak leu et iino. Oto rebdep kam erut bagat teka manua samba leu golu nia, nyate golu nia katu buddha si bebele, tapoi kakam geti erut bagania, ke baik mariuriu kam ka erut bagania. Ke ta kam leu igegetai leu et. Tapoi sia leu ke araria kean mutai matonem baga, tu tatap pluake leu sia minca. Magege le poi teka manua masih tapluake sia minca. Ai poi beringan kam ran sinanggiri kaloi nak bagai, samba tak makere pagalayat tubumui atu tapluakean kaloi nak zaitun si pulilelek, sarapei sia nek-nek, kiri nangan poi sedda kabarayadda tutap loake sia kalonat zaitun loina kabarayadda. Ai poi sasaraina, bule tanuad deake kam tubumui si maagai, koba le bule nuagai kam pakeleat nenek. Sanga rubeat kata Israel amakelaan patuadda teret sun igidda bangsa bagai tuguru. Kiseda te enungan nia ituara wake sanga lio Israel, kele situ susurat kasurat si punenan. Momoile si panebui si warakasion, ari wake nangan leu sangamberi puka katai ka Yakob. Samba nene le pakadekat bagaku kasia, kateteret kuposa jodda. Siripot katuareman si Mayru saggak teka manua le sia kalulup kam, tapoi siripot pamiliat kilibet bagat teka manua le sia kalulup teke bukadda. Aipoi tak iyo olei bagania teka manua kapanguruat nia samba pasogayat nia. Kelek kam si buru taimareddet lek kam kateka manua, tapoi kineneget aipu katekingan kam baga kalulup taimareddetna. Isedda leu sia, ini neget tak maredet, bule kalulut katet baga sinilok mui, sialew ipu kateki baga taika manua. Ailuk-luk makean poisia taika manua, sangam beridda kabagat tai marededa, bule ipatoila katet bagania katubuda sangam beridda. Apate kerunia pukayoat, sikut patuat sambapu agai taika manua. Bulat tak momoi tukerui hukuman nia, samba bulat tak memoi tu sinogi enungan nia. Kasih poi siagai patuat Tuhan, elek kasih amasi pangantru nia, elek kasih amasi kau apa-apa katubu nia, bule ikau silinia. Ai poi sangamberi nia si warakasi ale, samba kalulut nia, samba sege katubu nia. Katubu nia le pulat sanan teret buru-buru.